dunia ini oleh Al-Qur'an kita disebutnya sebagai mati. Kemudian kuhidupkan kalian, nah, inilah hidup di dunia sekarang yang sedang kita jalani. Kemudian kumatikan kalian, nah, itulah yang disebut apa itu mati yang kedua, nanti kita alami. Dan kemudian setelah mati semua, kiamat tiba, kuhidupkan kalian kembali dan semua akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi mati, hidup lagi, gitu. Urut-urutannya kira-kira seperti itu perjalanannya. Sekarang mari kita lihat bagaimana Al-Qur'an menjelaskan tentang masing-masing fase itu. Yang pertama, mati sebelum kita hadir di dunia ini. Apa yang pernah dan sedang atau dulu kita jalani? Ada 10 menit atau beberapa ayat yang menginformasikan hal ini. Misalnya di surat nomor 7, surah 7 ayatnya yang ke-172. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Iya. Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang lengah terhadap ini atau kekaisaran Allah, firaqullah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil perjanjian kepada seluruh manusia atau anak-anak Adam, Pak. Kapan? Sebelum lahir ke dunia. Apa isinya? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua manusia, ruh manusia tepatnya, ruh manusia menjawab, bala syahidana, betul Tuhan, engkau adalah Tuhan kami, dan kami bersaksi. Jadi kita sebelum lahir ke dunia ini, kita pernah tanda tangan kontrak. Isi kontraknya apa? Bahwa kita akan mengakui adanya Tuhan. Lebih tepatnya, isi kontraknya apa? Kita akan menjadi Muslim. Itu Pak, menurut Al-Quran begitu. Ingat gak Pak, perjanjian ini ingat gak? Gak ingat. Selamat Pak, berarti sehat. Itu loh kalian. Karena kalau ingat, sampai ingat itu harus dibawa ke rumah sakit jiwa Pak. Kalau jadi masalah, harus gak ingat. Sekarang apa buktinya bahwa kita pernah bikin janji itu? Buktinya kita lihat di ayat yang lain, surah nomor 10. Nomor 10 namanya surah Yunus ayat 90. Wa jawazna bi bani Israila al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghya wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim. Berserah Fir'aun ternyata Muslim. Fir'aun ngaku bahwa aku sekarang beriman dan saya termasuk orang Muslim. Gimana ini? Kira-kira apakah tobat Fir'aun diterima? sudah datang. Maka tobat tidak diterima. Tobat itu tidak diterima, Bapak Ibu, kata Allah apa? Selama kalau ajal sudah tiba, sakaratul maut sudah menjelang, baru tobat, itu enggak terima. Surah nomor 4 ayat 18 mengatakan begitu. Tapi sepanjang hayat masih di kandung badan, diterima. Surah 4 ayat 18 itu yang mengatakan walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an wal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum 'adzaban adima. Bismillahirrahmanirrahim. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Silakan. Pertanyaan kita sekarang apa itu? Kembali ke Fir'aun tadi. Itu yang ngajari Fir'aun supaya kemudian dia beriman dan menjadi muslim itu siapa itu? Ketika mati itu. Wong dia kan waktu hidup kan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya menolak Tuhan, Pak, ya enggak ateis kan itu Tuhan, Pak. Ini Fir'aun itu dia malah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi giliran memati, dia bilang, saya sekarang beriman dan termasuk muslim. Jawabannya apa? Jawabannya adalah fitrah yang ditanamkan Allah. Seperti yang disebut di surah 7 ayat 17 tadi. Maka itu sesuatu yang ditanamkan oleh Allah dalam diri pribadi atau dalam hati setiap orang yang tidak bisa dijilid, Pak. Diingkari mungkin, tapi dihapus, hilangkan tidak mungkin. Buktinya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu yang mengaku dirinya bahkan sebagai Tuhan, giliran mau mati dia berkata, sekarang Tuhan saya mengakui itu. Pengakuan itu karena memang dulu pernah dikasih tahu oleh Allah ketika zaman sebelum lahir ke dunia. Maka Bapak Ibu, dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan Islam, setiap anak itu lahir sebagai muslim. Cuma ada yang kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu alil fitrah fa'abawahu. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah, lingkungannya lah, yuhawidah ini yang menjadikan dia Yahudi, yunasironihi nasroni, yumajisanihi majusi, yupremanihi, oh enggak ada maksudnya, tapi hanya ibu tiga. Rasulullah tidak mengatakan yusallimanihi Islam. Kenapa? Anak itu sudah Islam. Maka Bapak Ibu, meskipun ada apa namanya, anak yang lahir misalnya dari hasil hubungan gelap sekalipun, gelap gulita, itu dalam Islam anak itu tidak boleh kita beri label anak haram. Tak boleh. Anak itu tetap fitrah, membawa kesucian dan muslim. Kalau anak yang dilahirkan dari hubungan gelap itu misalnya meninggal sebelum usia balik, ke surga. Berapa anak tidak punya dosa? Yang dosa siapa? Bapak yang punya itu. Maka kita enggak boleh bilang bahasa anak haram. Apalagi haram jadah. Apalagi yang namanya hukum itu tidak disandarkan kepada badan, tetapi kepada perbuatan. Contohnya apa? Daging babi halal haram? Daging babi halal. Halal daging babi itu kalau cuma dilihat, gitu loh. Haramnya kalau dimanfaatkan misalnya untuk dahar kulitnya untuk apa sepatu untuk haram dimakan juga apalagi. Tapi cuma bapak lihat-lihat orang foto-foto, oh jadi ya, ya nggak apa-apa boleh. Karena kulit yang itu. Pisang goreng bu, haram bu. Pisang goreng. Haram kalau nyolong. Haramnya kalau nyolong. Ada nyolong pisang goreng ini, pisang goreng untuk jamaah kok udah nyari plastik langsung operasi plastik masuk. Itu haram tuh nanti. Ya, jadi hukum itu disandarkan kepada perbuatan bukan barang. Nah kembali tadi, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah muslim. Maka kalau ada bayi yang meninggal, kita sholat jenazah. Itu doa sholat jenazahnya bukan mendoakan bayi itu pak. Misalnya supaya diampuni dosanya, Allahumma fir lahu kalau Allahumma fir laha perempuan. Enggak. Isi doanya apa? Allahu akbar al-fatihah. Allahu akbar sholawat. Allahu akbar. Doain orang tuanya masih hidup. Bukan mendoakan anak yang sudah yang meninggal. Kenapa anak itu enggak punya dosa? Dia langsung surga. Langsung masuk surga. Meskipun anak itu misalnya bapak ibunya ateis, non muslim, anak itu menurut Islam surga. Itu yang dimaksud setiap anak lahir dalam keadaan dan inilah bukti bahwa ada perjanjian itu. Ini yang kita alami kita ketika sebelum lahir ke dunia alias mati di bagian pertama. Pertanyaannya kemudian, kenapa orang kok menolak adanya Tuhan padahal di dalam hatinya sudah ada keyakinan akan adanya Tuhan? Jawabannya di surah 27 ayat 14. Surah 27 ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa 'uluwa. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Mereka mengingkari karena apa tadi mas? Sebabnya apa? Setelah kedaliman dulu kedaliman dan kesombongan. Sombongan, padahal hati kecil mereka mengakui kebenarannya. Tuh. Kebenaran tauhid. Kebenaran apa? Kebenaran adanya Tuhan yang dulu pernah kan perjanjiannya itu. Maka kalau orang itu ingkar hanya dua alasan, zalim dan sombong. Sombong sekali. Kayak Fir'aun sombong. Lirik sama orang. Maka giliran sudah mau mati muncul. Gak usah jauh-jauh pak, misalnya ya. Ini sekarang kita buktikan juga. Kira-kira nih, kalau kita naik pesawat, tiba-tiba pas ketinggian itu pilot mengumumkan penumpang kami yang ke rumah pesawat kita mesinnya mati. Bayangkan ya pak, mesin pilot dua-duanya mati, bersiap untuk mengambil parasut gitu. Kira-kira itu yang dibaca penumpang apa? Pada ngapain penumpang itu? Doa misalnya. Meskipun dia ateis tiba-tiba, oh my god, nggak tahu god apa, god doa. Siapa yang ngajarin tiba-tiba dia sadar untuk manggil Tuhan? Hati nuraninya, fitrahnya. Maka nurani, nur artinya apa? Cahaya. Selalu bersifat cahaya mengingat. Dan itu gak bisa hilang itu pak, gak akan bisa di-delete gitu. Maka sejahat apapun orang itu, mesti ada sisi baiknya itu. Bersifat cahaya itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, disebut dosa itu apa sih? Dosa itu maha kafir sadri wa ta'udda. Hatimu itu gelisah, galau. dengan berbuat dosa. Kenapa? Nuraninya diingkari, Pak. Maka orang itu kalau berbuat dosa, meskipun belum tahu ayat, ya, sih dosa atau enggak ya, itu tanya aja nurani kita. Ini gelisah enggak? Tenang enggak? Kalau enggak tenang, dan dia takut kalau diketahui orang itu dosa itu, Pak. Maka meskipun peradilan tenang, misalnya kira-kira gitu, itu enggak bisa diingkari nuraninya. Masih ada di akhirat, Pak. Baik, ini yang pertama, fase kehidupan sebelum kelahiran kita di dunia. Sekarang kita lanjutkan berikutnya, perjalanan manusia akhirnya apa? Di dunia. Pertanyaannya, kenapa Allah memberi kesempatan kita di dunia ini? Sebelum kita lihat itu, kita apa namanya, telah mengetahui bersama bahwa manusia itu episode kehidupan dunianya dimulai ketika tiupan ruh di rahim ibu. Di usia kandungan berapa bulan ibu? 4 bulan atau 120 hari. Itulah ruh dipertemukan dengan jasadnya, dimulai di rahim. Allah tiupkan. Maka orang Indonesia biasa langsung bikin asal 4 bulanan gitu ya. Ya baik-baik itu namanya doa. Aku mengundang anak yatim, dan tetangga-tetangga, doa bersama, pulang ke bawah IBCR, oh, itu kan sedekah, bagus sekali dari itu loh. Tidak apa-apa, namanya bersosial, bersedekah kan bagus. Nah, setelah kemudian bayi itu dalam rahim ibu, dia mulai menjalani kehidupan di alam rahim, dan pada saatnya dia lahir, ya, dari atau keluar dari rahim ibu itu, itulah episode perjalanan di dunianya diteruskan. Dan baru hitung-hitungan dimulai itu apa? Ketika anak itu mencapai usia akil. Itulah yang disebut apa? Ujian, cobaan dimulai oleh Allah. Karena tujuan memang begitu. Surah nomor 67 ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih banyak amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Subhanallah. Allah ciptakan mati dan hidup untuk apa? Menguji kamu. Supaya ujiannya lulus apa? Allah kasih sarana, yaitu dalam diri kita ada namanya akal pikiran, ada hati nurani, dan juga ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Surahnya 76 ayat pertama sampai 3. Al-Insan atau Ad-Dahr. Hal ata 'alal insan hinum min ad-dahr lam yakun syai'an madkura. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut dia? Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Kami hendak mengujinya terus dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Subhanallah. Bukankah manusia pernah menjadi sesuatu yang belum dapat disebut? Maksudnya apa? Kita belum ada apa? Masih mati. Dapat tahun berapa? Mana lahir? Dapat? Ya, tahun? 63. Tahun 63. Tahun 60 Bapak di mana? Belum menjadi, belum dapat disebut kata ayat tadi. Menjadi sesuatu yang belum dapat disebut. Belum ada. Belum ada di dunia, masih di sisi Allah, gitu loh. Di sisi Allah itu di mana? Di alam ruh. Nanti kalau kita semua nanti kembali, Bapak Ibu, karena dulu kita dari Allah, Nanti kita menyebutnya apa? Telah berpulang ke rahmatullah. Pulang kita kembali. Kalau meninggal itu disebutnya pulang ke rahmatullah. Jadi di dunia ini berarti apa? Bukan tempat kita, Pak. Kita mati mas PSD. Ini bukan rumah kita, bukan kampung kita. Kampung kita yang benar di mana? Di sisi Allah, bersama Allah dalam keadaan bahagia. Nanti di akhirat di surga, itu kampung kita sebenarnya. Maka mohon maaf jangan terlalu kerasan di sini. Jangan terlalu kerasan di dunia. Tapi jangan pengen buru-buru pengen pulang gitu, Pak. Semuanya ada saatnya. Nah, guru nanya ke murid-murid itu, anak-anak, siapa yang mau ke surga? Saya, Bu. Angkat tangan semua, Bu, kecuali satu. Gurunya lihat, kok ini anak enggak angkat tangan? Ah, kali enggak dengar. Diulang, Pak. Anak-anak, siapa yang ke surga? Saya, Bu. Anak itu tetap enggak mau. Akhirnya didekati sama gurunya. Namanya Alek. Alek, enggak mau ke surga, nak? Mau, Bu. Kok enggak angkat tangan? Emang udah mau berangkat dulu, katanya. Masih lama dia pakai. Ya, itu. Jadi Allah memberi kesempatan kita hidup ini untuk apa? Ujian. Kita diuji. Ujiannya berupa perintah dan larangan, itu ujiannya. Jenis ujiannya. Bentuknya apa? Bentuk ujian itu? Surah 21 ayat 35. Ini bentuk ujian yang dialami setiap orang. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Iya. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Subhanallah. Kami akan menguji kamu dengan apa tadi, Pak? Keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Nomor satu apa tadi, Pak? Ujian ini. Menggunakan dulu. Susah. Ya. Yang kedua, Pak? Baikkan. Senang. Jadi ujian hidup itu cuma dua, Pak. Tangga susah. Senang. Yang kita alami itu aja, Pak. Kalau nggak susah, ya. Ujian hidup. Kenapa disebutnya kok susah dulu? Kenapa, Mas? Kok susah dulu? Kira-kira hikmahnya apa? Kalau susah. Maka senang lulus. Baik. Oh, ya bagus. Boleh, boleh lah. Susah lulus, senang lulus. Padahal belum tentu. Kenapa disebut susah duluan? Karena naluri manusia itu, Pak, langsung merasa mendapat ujian itu kalau tertimpa susah. Susah itu langsung siapa berat gitu, Pak. Dan itu biasanya lulus kalau dia susah. Kenapa? Orang langsung yakin ujian. Doa pun lama, betul kan? Rajin ke masjid. Itu kalau sudah punya masalah. Mulai dari begitu. Kalau sudah punya masalah, rajin ke masjid. Ya. Doanya pun gak bersolat lama, pemutuh. Makanya kalau ada kawan yang bersolat doanya lama, imam sudah selesai doa, dia masih belum selesai, masih doa. Langsung tanya aja, Pak. Ada masalah ya, Mas? Bapak situ tahu, doanya lama, Pak. Biasanya kalau sedang senang itu, doanya bentar, Pak. Malah lancing, Pak. Lancing, Pak. Salah lancing, pergi itu. Gak doa-doanya. Tapi kalau, maka disebut duluan susah dan senang sebagai cowok. Ujian susah itu namanya musibah. Ujian susah namanya? Contoh musibah misalnya surah nomor 2 155. Ini contoh musibah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samawat wa basyiril shabirin. Surah 2 155. Saya pelan lagi Pak. Surah 2 155. Bismillahirrahmanirrahim. 2 155 Pak. Mas. Ini saya pelan-pelan kayak orang jualan tahu bulan. Oh gitu kan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kami akan menguji kamu nomor satu apa tadi? Dengan apa? Ketakutan. Takut Pak, itu ujian. Contohnya siapa? Mohon maaf itu. Kalau bayangkan saudara-saudara kita orang India, Suria, tiap hari dihantui ketakutan, bagaimana nanti bisa hidup kan? Afghanistan. Nih contoh ujian ketakutan. Kita setelah ini hidup, meskipun mungkin dari luar gak ada, kadang-kadang merasa takut masa depan anak kita gimana. Banyak orang tua takut masa depan anaknya, maka akhirnya apa? Korupsi. Supaya tetap bisa kaya tujuh turunan. Kalau ibu-ibu itu yang paling ditakutkan apa bu? Yang dikhawatirkan apa biasanya? Yang paling ditakutkan apa? Yang paling ditakutkan apa kalau ibu-ibu? Apa bu? Kalau bapak sih yang takut enggak, yang paling takutkan bapak itu ya istri gitu. Kalau istri enggak tahu yang paling takutkan apa ya. Katanya ada yang paling takut itu menjadi tua. Waduh, tua gimana? Maka banyak yang diet, banyak senang. Wah, pokoknya mana kalau tua? Ya padahal tua itu kan pasti kan. Betul kan? Ada orang tambah muda? Enggak ada. Tua yang pasti. Tua itu kepastian. Maka benar pepatah yang mengatakan sepandai-pandai orang menyimpan istri muda, suatu saat pasti tua. Betul kan, Pak? Iya, pasti tua, enggak mungkin muda terus itu, Pak. Yang kedua, Pak Ali. Kelaparan, nggak usah dibahas. Mesti musibah kalau kelaparan itu kayak kelaparan. Maka kalau supaya nggak kelaparan sebelum ke masjid jamaah subuh minum bu, pak yang banyak supaya nggak kelaparan. Yang ketiga apa nih? Kekurangan harta kalau pemanen itu jelas ujian besar. Yang keempat kekurangan jiwa itu maksudnya kematian pak. Kematian itu disebut musibah bagi yang ditinggal, bukan bagi yang meninggal. Itu loh. Orang tua kita meninggal, kita sebagai anak dapat musibah. Sudah datang, iya aku lagi dapat musibah nih. Keluarga aku yang meninggal tuh. Yang dapat musibah itu yang masih hidup, bukan yang meninggal. Suami meninggal bagi istri musibah. Istri meninggal bagi suami. Astagfirullahaladzim. Padahal iya benar. Ya musibah dulu gitu loh. Masa langsung alhamdulillah musibah. Itu namanya kekurangan jiwa. Terus kekurangan apa lagi? Yang terakhir buah. Kenapa kok buah pak? Kok gak dikatakan kekurangan makan? Berarti makanan yang sehat itu apa? Buah. Penghuni surga itu snacknya kebanyakan apa pak? Buah. Gak ada kacang, gak ada apa? Buah. Itu yang paling sebut. Daging juga. Berarti apa? Di kulkas ibu boleh gak ada daging. Tapi jangan sampai tidak ada buah. Buah kita ini kan tropis kan banyak banget pak. Apa? Pisang. Pak Mangga, okay. Pak Yahu itu tok-tok lah. Dan nanti Bu, kalau di surga itu dua itu ya sama di dunia, cuma beda rasanya gitu. Pak Mas, kalau di surga pengen apa Mas buahnya? Buah anggur. Hah? Anggur. Ya, itu keren. Apa? Wah, anggur. Bapak pengen apa? Buah buah apa? Durian. Jauh-jauh ke surga kok ya durian atau apa-apa. Ya keren gitu loh Pak. Surga itu tadi anggur, terus apa buah naga, buah-buah yang keren gitu loh Pak. Impor-impor itu. Durian. Surga maunya apa? Mangga. Ya kita kembali. Itu musibah, namanya ujian hidupnya. Kesusahan. Ada ujian berupa kesenangan. Senangan itu apa? Ya terpenuhinya keinginan kita, terlalu senang. Punya harta melipat. Kesenangan orang tahu pasti, coba lihat surat nomor 3 ayat 14. Ini daftar kesenangan hidup manusia. Surat 3 ayat 14. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisaa wal banin wal qanatirin qattatin min al-dhahab wal fiddah. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Itulah dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Itulah kesenangan hidup di dunia. Nomor satu apa tadi Mas? Perempuan. Ini berarti kesenangan bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan kesenangan nomor satu apa tuh? Benar, Nana. Nomor satu, kalau laki-laki kan perempuan. Kalau bagi ibu perempuan nomor satu kesenangannya apa? Harta. Lihat, kalau bapak kan kesenangannya kan perempuan, kata ayat kan. Nah, sekarang kalau perempuan kesenangannya nomor satu apa? Nah, nggak seneng bapaknya ya, Pak? Maksudnya? Nomor satu perempuan datangnya. Maka ini apa? Mohon maaf, laki-laki itu nggak bisa hidup tanpa perempuan. Tapi perempuan bisa hidup tanpa laki-laki. Pengen bukti? Ya itu. Ada suami istri, suami meninggal, istri nggak boleh nikah lagi sebelum masa iddah selesai. Masa iddahnya berapa? 4 bulan 10? Lama tuh Pak. Kalau yang meninggal istri, masa iddah suami berapa? Langsung. Wah masih hidup pada ketiga langsung. Nunggu mati gue. Ya kan? Ya gak ada memang bukan. Ini bukti maka laki-laki itu mohon maaf. Jangan semena-mena dengan wanita. Kenapa gak bisa hidup tanpa perempuan? Tapi perempuan bisa hidup tanpa laki-laki. Suami meninggal, banyak seorang istri yang mohon maaf, dia harus membesarkan anak-anak tanpa seorang suami karena sudah dipanggil Allah, banyak dan berhasil. Tapi kalau yang meninggal istri Pak, gak bisa Pak suami itu mesti ya itulah kelemahannya. Kesenangan hidup laki-laki itu pada perempuan. Ini sekaligus dimaklumi kenapa dia mau tinggal tangan gitu ya Pak, misalnya ada Pak, kira-kira gitu ya. Dan sponsor siapa ya tadi? Hah? Sponsor siapa? Hashtag Osin. Ini masuk YouTube mesti gak enak ini. Jadi viral ini. Hati-hati sekarang. Ya tidak apa-apa. Untuk pilihan masing-masing kok. Jujur aja Pak Ibu, laki-laki umumnya ya sepertinya. Ya memang ya pengen juga gitu. Tapi ya maksud hati memeluk gunung. Apa daya ya? Gunungnya meledas itu loh, rawani ya. Saya termasuk gak berani, Pak, ya sudah. Maka selalu kalau yang berani sampai 3, bahkan merencanakan mau sebentar lagi mau 4, wah, top banget. Tapi tanggung jawab masing-masing, gitu loh. Ya. Nih, maka Allah mengatakan apa? Hartamu. Ini ujian kesenangan. Tadi kan nomor satu apa? Wanita. Yang kedua apa tadi, Pak? Anak. Yang ketiga apa? Harta benda, emas perak. Yang keempat? Kuda pilihan. Itu maksudnya itu ya, BMW itu loh, Pak. Kuda pilihan. Zaman dulu ya, kuda pilihan. Sekarang itu maksudnya ya kendaraan. Itu kuda pilihan. Terus apa lagi? Binatang ternak. Itu maksudnya apa? Investasi. Kita rumah sudah, istri sudah, anak sudah, kendaraan sudah ada. Kan pengen tuh, Pak, punya apartemen, dikontrakan gitu kan. Investasi itu, punya saham, perusahaan. Yang kelima, Pak, sawah ladang itu maksudnya status sosial, Pak. Itu kalau dalam piramida Maslow, seorang ilmuwan sosiolog itu namanya aktualisasi diri. Kenapa orang kaya sudah punya lengkap semuanya masih pengen jabatan ini, jabatan itu, gitu loh, Pak. Itu dalam rangka apa? Aktualisasi diri. Yang disebut apa itu? Yang disebutnya sebagai ya untuk status itu, Pak. Nulis kartu nama kok nama tok enggak ada statusnya, itu kan enggak enak. Harus juga namanya siapa? Agus Sugianto, garis miring bawa ketua RT sekian. Oh, kan keren loh. Misalnya itu. Untuk nama siapa? Muhammad Robi, garis miring bawah ketua DKM Masjid Masa Jadah. Oh, keren tuh, kan misalnya. Nah, kalau nggak ada itu kan polos itu kan kurang, Pak. Nah, itu juga namanya kesenangan di hidup. Nah, terus gimana? Udah paham lah, boleh. Yang nggak boleh kalau kesenangannya itu sampai melanggar aturan agama. Maka Allah pesan, ujian kesenangan itu kamu harus lulus ya, supaya lulus apa? Nanti dapat kesenangan surga. Kesenangan surga itu apa? Lanjut ya, ini kesenangan surga cuma 3 ayat 15 ya, surah 3 ayat 15. Bismillah. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Ah. Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Di surga itu nikmatnya 3, Pak, disebut di sini. Kalau kesenangan hidup dunia 6, Pak, kan? Di surga cuma 3. Satu apa? Tempat tinggal dengan segala isinya, perabotnya, makanan itu. Yang kedua apa? Pasangan. Yang ketiga apa? Ridha Allah. Itu kesenangan di akhir. Nah, kita fokus yang di dunia tadi. Di dunia itu maka kemudian apa? Ujian kesenangan ini yang banyak gak lulus, Pak. Karena jarang orang mengangkat mendapatkan ujian kalau sedang memperoleh kesenangan. Maka Allah pesan surah nomor 8 ayat 28. Surah 8 ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Hartamu dan anakmu sebagai cobaan. Disebut harta dulu, ya ini cobaan paling berat. Kaya itu cobaan loh, Pak. Ya, kaya raya itu cobaan. Tidak kaya juga cobaan. Pilih mana? Oh, ya dipikir-pikir dulu itu loh, langsung aja nyebut kaya. Jadi itu cobaan juga. Dan di Al-Quran disebut banyak tokoh yang diberi anugerah kekayaan malah gak lulus, Pak. Kenapa? Maksiat sama Allah. Contoh siapa? Korun itu konglomerat loh, Pak, kaya raya. Tapi durhaka pada Allah. Akhirnya apa? Dibenamkan seharta-hartanya. Di zaman para nabi, Pak, itu yang biasanya nentang dakwah Rasul itu siapa sih? Yang kurang ajar sama nabi itu loh, Pak. bahkan sampai kemudian provokator yang membunuh Nabi Nabi itu siapa mereka itu, Pak? Orang-orang kaya, Pak, ya kan? Yang mengikuti Nabi banyak orang nggak mampu, orang-orang kaya. Coba lihat zaman Nabi Musa, Fir'aun, Korun, zaman Nabi Nabi Ibrahim, Namrud, ya loh, zaman Nabi Muhammad siapa, Abu Lahab, Abu Jahal, semua orang-orang terhormat dalam tanda petik. Tapi justru mereka berbuat dosa. Maka ingat, banyak uang kaya itu cobaan, sehingga banyak yang melupakan Allah alias tidak berdosa. Dan kalau orang diberikan anugerah kesenangan hidup berupa kesuksesan seperti itu, melupakan Allah, apa yang bisa dikendalikan, Pak? Surah nomor 6 ayat yang ke-44. Falamma nasuma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bastaran fa idza hum mublisun. Surah 6 ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Nah, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Itu yang disebut istidraj. Ya tahu itu, Pak. Yaitu orang-orang yang diberi kesenangan tapi malah lupa, dan kesenangannya makin dibanyakin, makin dibuka pintu-pintu kesenangannya, maka semakin besar maksiatnya. Akhirnya Pak jeglek, Pak. Jeglek itu apa ya, Pak? Anjlok. Anjlok. Ibarat listriknya udah ketat, udah anjlok, jeglek, udah. Itu sakitnya nggak ada di sini, Pak. Anggap tiba-tiba tidak ada kesempatan bertobat. Na'udzubillah. Maka jangan salah atau jangan gagal fokus. Artinya apa? Kalau kita diberi cobaan, Pak, jangan suudzon sama Allah. Kalau diberi masalah, jangan langsung berprasangka buruk. Cobaan apa lagi? Nah, ya Allah, apa dosaku? Kesulitan itu biasanya orang nanya, Pak, ya Allah, apa dosaku? Apa salahku? Untung gak dijawab, Pak. Nah iya, kalau orang nanya, ya Allah, apa dosaku? Terus kirimi WA, ini dasar dosamu, oh malu kan? Jangan berprasangka buruk. Karena seringkali Allah itu menurunkan cobaan di dunia ini. Salah satu fungsinya apa? Menyadarin kita supaya nanti gak dapat bagian adab di akhir. Akhirat, supaya kembali ke jalan yang benar. Seringkali begitu, Pak. Surah nomor 32 ayat 21. Walanudziqanahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Begitu. Suratnya nomor 32 ayat 21. Surah Al-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia, ya, sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Nah, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau orang meskipun kecil ya, misalnya ya, diberikan sedikit centilan oleh Allah, itu untuk nyadari. Lupa, kamu kok udah sadar, udah rajin, kenapa dapat masalah juga? Itu untuk mengangkat derajat, itulah para nabi, Pak. Para nabi itu banyak masalahnya. Tapi bukan untuk nyadarin, toh. Kenapa? Dia udah baik, Pak. Itu semakin level tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujian hidup kesulitan yang paling berat itu dialami para nabi, Pak. Ujian kita ini kalau dibandingkan dengan ujian para nabi, udah ada apa-apanya, Pak. Ya, toh. Apa? Nabi itu masya Allah, kan? Nabi Nuh misalnya, ujiannya apa itu? Anak istrinya durhaka. Nabi Ibrahim, ujiannya apa itu? Bakar ke kaumnya. Nabi Musa, sejak bayi masih sudah di buang. Nabi Isa apalagi lahir sudah dituduh sebagai anak haram. Nabi Rasul Muhammad apalagi lahir yatim, 6 tahun yatim piatu, ikut orang terus, berat. Nabi yang ujian hidupnya relatif agak enak itu Nabi Sulaiman. Sulaiman itu agak enak ya. Beliau anak raja, terus jadi raja juga, King Solomon. Nabi juga, pinter juga. Saking pinternya itu apa? Jin-jin itu anak buahnya semua. Maka infrastruktur kerajaan Sulaiman zaman itu Pak, yang bangun kontraktornya bangsa jin. Iya Pak. Pak cuma enggak sebutkan apakah pakai tender atau di atas sudah. Mereka kontraktor. Enggak tender ya. Nah. Itu kalau bepergian Nabi Sulaiman naik apa? Angin. Oh, bayangkan tuh. Naik angin Pak. Wali Sulaiman rih khuduha syahr. Wa ruhuha syahr. Bagi Sulaiman kendaraannya angin. Dia kalau pergian kita butuh waktu 1 bulan, dia cuma sesaat. Sampai. Maka sampai ada yang mengatakan itu Candi Borobudur di Magelang, konon yang bangun Nabi Sulaiman. Sebelum kembali ke Palestina, mampir daerah Jogja. Daerah itu kemudian diberi nama Sulaiman. Boleh setuju, boleh tidak. Kalau setuju, gen-gen namanya. Nabi yang lain susah-susah Pak ujiannya. Maka sampai Allah pesan apa? Kalau kamu dapat ujian hidup, mbok ya sabar. Sabarlah seperti sabarnya para ulun azmi dan rasul. Ada bunyi ya Pak? Itu salah. Cuman salah itu. Cepetan itu. Suratnya nomor 46 ayat 35 tentang kalau kita diperintahkan bersabar untuk apa? Meniru kesabaran para rasul. Surah 46 ayat 35. Hasbir kama sabar ul azmi minar rusul wa la tastajib lahum. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja. Padahal pada siang hari tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang pasti didatangkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Bersabarlah seperti sabarnya para ulil azmi. Itu salah satu cara kita kalau kita menghadapi cobaan hidup berupa kesulitan. Maka orang baik itu bukan orang tidak punya masalah. Orang yang disayang Allah bukan tidak punya ujian yang susah. Tidak. Keluarga yang disayang Allah, keluarga sakinah, itu bukan keluarga yang tidak punya masalah. Adem atau aja suami dia, istri dia, itu bukan sakinah. Itu suami Solo, istri Jogja. Yang namanya keluarga sakinah itu keluarga yang tahu cara menyelesaikan masalah. Kadang ada salah paham biasa. Rasulullah aja yang keluarga jelas pasti sakinahnya, masalahnya berat-berat gede-gede sama istri. Salah beliau. Nyangkut masalah ekonomi, masalah apa? Hubungan komunikasi pernah Pak. Apalagi sekarang Pak Ibu. Mohon maaf ini hasil laporan dari pengadilan agama di Depok kan Bekasi. Untung kita Tangsel ya. Gak tahu Tangselnya apa masalahnya. Depok Bekasi itu angka perceraian suami istri naik Pak. 80% sebabnya medsos, media sosial. 80%. Maka hati-hati kalau kita pakai WA, pakai HP, hati-hati itu bisa memicu hubungan yang gak baik dengan tetangga, dengan suami istri. Dan punya HP itu sampai 3 Kamu nyampe tiga, yang satu mandi pun di bawah. Sampai-sampai dari kantor pas di kamar tidur ingin cepat tidur. Nah, pura-pura tapi kalau tidur gitu, kemudian istrinya sudah tidur, langsung kemudian buka HP supaya nggak kelihatan apa dalam selimut. Bercahaya mukanya. Pengalaman. Begitu sudah berapa saat, tapi ayah nggak terasa, istrinya kebangun, kaget dia, lu kok ada cahaya di wajah suamiku. Cahaya HP. Ya, nah, itu ya, ini tentang tujuan Allah memberi kesempatan hidup pertama kita di dunia ini sebagai cobaan, sebagai uji. Maka orang di dunia kita hidup ya diuji. Sehingga kalau ada orang nggak mau diuji gimana? Kalau ada orang kok nggak mau diuji? Kuburan. Ya mati ya, gitu loh. Ya, mati aja. Nah, kalau orang hidup pasti dapat tuh. Pertanyaannya, itu ujiannya berapa lama? Selama hidup. Maka, berapa lama manusia diuji? Selama hidup di dunia itu berapa lama? Kan gitu. Selama hidup kan Pak ya? Iya. Nah, selama hidup itu ukurannya berapa itu? Ukurannya pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Insya Allah. Baik. Baik, kita buka sesi itu ya. Belajarkan harus bersabarlah. Jadi ya, saya tidak bersabar lagi. Satu. Ya, baik. Bapak Ibu ada yang mau didalami, nah, Pak Anas. Ya. Tapi saya boleh menurut satu Ustaz. Ya, pas dua. Oh, kalau gitu nanti Ibu deh saya kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali Ustaz, jadi manusia. Kalau kita kembali ke nenek moyang manusia, ada di mana waktu itu belum Adam dijadikan, malaikat bertanya, apakah engkau akan menjadikan manusia di muka bumi? Karena mereka selalu berkendara. Dari kata-kata ini, apakah bisa kita ambil bahwa manusia itu sudah ada di bumi sebelum ada. Apakah? Baik. Sebegitu. Ya. Keduanya, apakah Allah membuat Adam ini bangun untuk di bumi? Karena dijadikan di situ. Walaupun dikatakan bahwa Adam itu mungkin salah makan buah goldie. Tapi sebenarnya Adam memang harusnya sudah diset Allah untuk di bumi. Apakah Allah begitu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Yang pertama, itu malaikat itu dapat data dari mana? Kira-kira gitu kan? Ketika dikasih informasi oleh Allah di surat 2 ayat 30 itu, kok kemudian wahai Tuhan berfirman, aku akan jadikan khalifah di muka bumi. Kok malaikat langsung nanya, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan khalifah itu yang kerjaannya menumpahkan darah, membuat kerusakan? Atau ja'alu fiha mayyusitu fiha wisiku dima. Gitu ya Pak ya. Apakah sebelum Adam memang sudah ada manusia? Berarti malaikat pakai referensi itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, jawabannya Allah alam. Tapi yang kita duga dengan kuat, menurut para peneliti antropologi, ya kan, itu yang namanya fosil-fosil yang ditemukan itu kan jutaan tahun Pak, usianya jutaan tahun. Sementara spesies manusia dimulai dari Adam itu baru ribuan tahun. Karena Nabi Adam itu 10.000 tahun. Tapi kalau ditemukan fosil manusia yang 2 juta tahun, itu berarti Adam bukan manusia pertama. Iya, jawabannya iya. Adam bukan manusia pertama yang apa diciptakan Allah. Tapi ada manusia pertama yang ditiupkan ruh. Yang ditiupkan ruh dari Tuhan. Jadi manusia sebelum Adam itu klasternya masih binatang, Pak. Enggak dikasih ruh. Maka mereka oleh para sejarah disebut sebagai manusia kera berjalan tegak. Ipsi contrapus erectus. Bentuknya seperti manusia persis, Pak. Ya berjalan tegak ya bisa punya kehidupan, tapi belum dikasih ruh. sehingga mereka sangat terbatas karena nggak ada roh. Yang terjadi apa? Berdasarkan naluri saja. Naluri bertahan hidup apa? Bertahan. Menarik saring makan bagaimana? Ya membuat rusak. Kira-kira itulah. Nah, itulah manusia sebelum Nabi Adam seperti itu. Sehingga yang ada makan iba dan saling bunuh mereka. Nah, setelah Nabi Adam dianugerahi roh dan juga akal pikiran, meskipun faktanya juga banyak yang buat kerusakan, ya Pak. Kira-kira gitu kan? Fakta kan baik juga sekarang itu, Pak. Yang bikin hancur itu siapa sih, Pak? Manusia. Rohingya, jutaan orang mengungsi itu, yang mengusir siapa? Manusia juga. Bapak kalau pergi ke Belitung, Bangka Belitung, Babel, naik pesawat, mau turun, itu melihat tukang-tukang timah itu. Yang melakukan siapa, Pak? Manusia. Kambing nggak bisa, Pak. Gitu kan? Dan seterusnya. Meskipun artinya apa? Prediksi mereka benar juga, di samping ada data sebelumnya yang memang juga pernah dikatakan itu. Yang kedua, apakah Nabi Adam itu berarti sudah disetting Tuhan dong, tinggal di dunia ini? Kemudian dulu di surga, Pak. Nah gitu, jawabannya kira-kira apa? Surga yang pernah didiami Adam, Pak, itu memang surga di dunia, Pak. Bukan surga nanti di akhirat. Hanya itu yang kira tidak tahu persisnya di mana. Buktinya apa? Bedanya apa? Kalau surga di dunia, di akhirat nanti, itu iblis gak ikut goda. Gak ikut masuk. Yang kedua apa? Gak bisa masuk, Pak Iblis. Yang kedua apa? Surga Nabi Adam itu masih ada larangan. Padahal surganya untuk orang beriman nanti di akhirat sudah tidak ada larangan. Yang diharapkan dunia pun halal pun. Khomer kan haram, Pak. Di surga halal, Pak. Ada sungai khomer. Ya kan? Nah itu contoh beberapa perbedaannya. Yang diyakin para ulama memang berbeda antara surganya Nabi Adam dengan surga yang nanti didiami oleh orang mukmin di akhirat nanti. Semoga kita semuanya nanti masuk surga. Amin. Nah, sudah amin ya Pak, ya selesai. Kalau ada amin selesai kira-kira. Kalau yang satu lagi. Ya sudah. Ada dari ibu? Gak ada. Mas ada. Gak ada. Gak ada. Mas ada. Kalau nggak ada, dari saya bertanya. Kalau tadi kita harus mencontoh nabi-nabi kalau diuji dari tentang kesusahan. Kalau kesenangan kita ikut kiblatnya mana? Maksudnya siapa yang harus kita? Kalau kesenangan siapa yang contoh? Ya Nabi juga. Salah satunya Nabi Sulaiman. Maka baca ayatnya. Jangan dibalikin dulu pokoknya. Dibalikin dulu pokoknya. Ya, surah nomor 27 ayat 19. Ah, inilah doa Nabi Sulaiman. 27 ayat 19. Ya, ketika beliau diuji dengan malaikat macam kesenangan itu. Apa doa beliau? Sama. Bismillah. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa. Nah, karena mendengar perkataan semut itu. Nah, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap syukurnya. Nah, itu poinnya, Mas. Ya Tuhanku, anugerahkan atau ilhamkan kepadaku untuk mensyukuri nikmat-Mu. Jadi artinya apa? Kalau kita diberi anugerah nikmat, jangan lupa bersyukur. Contohlah Nabi Sulaiman, termasuk Nabi kita. Nabi juga kan dikasih nikmat yang banyak juga sebelumnya. Ya kan? Rasulullah itu kan fase hidupnya kan pernah kaya raya juga bersama Khadijah. Puluhan tahun lah kaya. Khadijah konglomerat. Itu istri beliau itu. Baru setelah fase di Madinah itu secara materi dan kaya. Tapi apa? Tetap bersyukur. Kalau bersyukur itu akan bahagia. Dan saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Maka kelihatan wajahnya itu bahagia gitu. Orang syukur. Wajah bahagia itu apa? Ngantuan gitu loh. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penting. Satu lagi saja. Nanti kita buka lagi sebenarnya. Kalau Ustadz ini jangan boleh pergi dulu ya, berpuas ini Pak. Ustadz, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah tadi anak bayi yang baru lahir, tinggal baik dari orang tua yang bukan Islam maupun dari hasil berbelah. Ini kan tadi kita doakan orang tua yang lain, jangan doakan dia karena dia sudah masuk surga. Betul sekali. Doakanlah orang tuanya. Iya. Nah, ini kalau orang tua yang bukan Islam gimana kan? No, betul. Kalau bukan Islam, maka kita tadi kan pertama kita bicara kalau Muslim ya Pak ya. Kalau Muslim maka doa sholat idnya itu, doa saat atau sholat sholat jenazahnya itu adalah mendoakan orang tuanya sebagaimana cerita dengannya. Tapi kalau dia orang Muslim Pak, maka doa untuk yang masih hidup orang tua hidup itu ya semoga dapat hidayah. Gak usah pakai sholat, takziah aja. Dalam hati semoga dapat hidayah. Jangan doa juga anak itu. Ya kan, kalau orang tua masih hidup, jadi ini apa? Kita ikut berbelasungkawa untuk orang tua yang non-Muslim anak yang meninggal, maka takziah Pak, kita ikut berbelasungkawa. Itu jadi boleh, Bapak Ibu, ada tetangga non-Muslim nih, Cina lah gitu, meninggal, takziah lah. Takziahnya apa? Untuk berbelasungkawa menyampaikan ikut bersimpati. Ya toh, enggak usah yasinan, yasinan di situ. Boleh enggak yasinan? Enggak boleh. Non Muslim ya aturan masih lakum dinukum di negara. Nah untuk pas salaman kita doanya pada dalam hati mohon semoga kedua orang yang masih hidupnya kehilangan anak ini diberikan hidayah oleh Allah. Siapa tahu dengan doa kita kemudian menjadi sarana Allah berikan hidayah beliau masuk Islam. Kalau masuk Islam ketemu sama anaknya di surga karena anaknya sudah menunggu di pintu surga. Tapi kalau non Muslim kasihan Pak anaknya menunggu mana Bapak enggak muncul-muncul. Pas tanya malaikat, Pak malaikat, tahu enggak Bapakku siapa namanya anak? Robi. Cek dulu, cek. Nah ini Bapakmu di kaplek sekian di neraka. Pas kok kan gitu kira-kira ya Pak itu. Maka jangan sampai gitu loh Pak. Kayak gitu itu. Kalau bisa Pak, kita semua keluarga besar dan teman-teman tetangga-tetangga jemaah juga itu reuni semua di surga. Amin. Nanti kan ada surah Az-Zumar, rombongan-rombongan. Saya bayangkan orang rombongan surga. Nanti jamaah masa jeda. Oh, ada surga. Dari kejauhan malaikat lihat. Karena apa? Ada spanduknya, Pak. Wah. Langsung dari masa jeda ya. Ya sudah usah ditanya. Udah baik-baik orang. Amin gitu loh. Amin. Pakai di komando. Dalam hati dan dalam hati. Baik. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, ada pengumuman. Yang pertama, habis kajian ini, para pengurus mohon untuk bisa tinggal di sini untuk membicarakan masalah operasionalnya PAUD ke depan. Kemudian yang kedua, jangan lupa besok ajak semua tetangga, semua keluarga untuk